ikan kecil jadi santapan ikan-ikan besar, agar warna kulitnya berkilau di dalam akuarium kehidupan. Gelembung-gelembung udara jadi syarat hidup sejahtera. Jikalau tidak mau celaka, bikin senang hati pemiliknya. Ikan-ikan kecil di sudut kiri peti televisi menjadi hiasan tersendiri, walau tak lama mereka pergi. Ini kisah menahun, juga tragedi bertahun-tahun. Dibungkus merdu gemericik air, jadi hiburan keluarga rukun. Ikan-ikan kecil mati dimakan ikan-ikan besar. Walau begitu adanya, ku akui hatiku tergetar. Ikan-ikan besar mati, segala yang hidup pasti mati. Begitupun pemiliknya, penjual dan penikmatnya. Ikan kecil mati dimakan ikan-ikan besar. Walau begitu adanya, ku akui hatiku tergetar. Ikan-ikan besar mati, segala yang hidup pasti mati. Begitupun pemiliknya, penjual dan penikmatnya. Ikan-ikan kecil jadi santapan ikan-ikan besar, agar warna kulitnya berkilau di dalam akuarium kehidupan. Ikan-ikan kecil di sudut kiri peti televisi menjadi hiasan tersendiri, walau tak lama mereka pergi. Ikan-ikan kecil.